Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kiangge telah mengutarakan pandangannya soal ekonomi dualistik yang terjadi di tanah air seperti disinyalir oleh Profesor Buke dan Profesor Sumitro. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan kemakmuran yang terjadi di lingkaran segelintir elit serta warga kelas atas tanah air sama sekali tak membawa pengaruh bagi aliran kemakmuran dan kesejahteraan warga kelas bawah yang notabene adalah mayoritas dari penduduk Indonesia. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangge. Baik Pak Kwi, bisakah Bapak menjelaskan seperti apa ekonomi dualistik yang seolah jadi jurang pemisah antara warga kelas atas dan warga kelas bawah di tanah air? Oh ya, itu sebetulnya seperti yang sering saya katakan, sejak tahun 1930 kan sudah dikenali oleh Profesor Buke yang menulis buku Dualistis Ekonomi. Jadi di ekonomi Indonesia itu, dia bilang waktu di zaman kolonial tahun 30, itu terdiri dari dua blok yang satu sama lain tidak ada kaitannya. Yaitu dari sekelompok kecil yang kaya, makmur, dan itu tidak mempunyai pull effect dan tidak punya trickle down effect. Terus kemudian di tahun 50-an, 55-54 gitu, Pak Mitro menulis buku yang judulnya yang terkenal ya, bukunya yang sangat terkenal dan dipakai sebagai buku teks adalah Ekonomi Pembangunan. Di situ lagi dikatakan bahwa ciri-ciri pokok itu adalah dualistis ekonomi, dan itu berjalan terus sampai saya melihat sendiri ketika saya ada di Bappenas. Bappenas kan mendapat tugas untuk memikirkan urusan-urusan kemiskinan. Nah, di situ memang Indonesia terdiri dari kantong-kantong kemiskinan. Ada kantong-kantong kemiskinan bagian yang terbesar yang miskin betul. Tetapi kalau tidak ada yang bersedia pergi ke tempat-tempat yang termiskin itu, ya tidak tahu. Nah, mengapa bisa begitu Pak Kwi? Oleh karena komunikasi hampir tidak ada, dan kepedulian juga tidak ada, dan Indonesia adalah negara yang luas. Nah, sekarang dengan adanya demokrasi yang lebih hebat lagi, liberalisasi yang lebih hebat lagi, ya mereka terlupakan sama sekali. Nah, perbaikan menurut pendapat saya tidak ada, oleh karena sekarang yang kalau kita lihat semua urusan-urusan penyelenggara negara yang disebut politik itu tidak ada yang membicarakan mengenai bagaimana mengurus negara. Yang dibicarakan adalah urusan pencitraannya, urusan lenggak-lenggoknya, begitu semua yang dibicarakan. Demikian Kwi Kiangge, Beni Rahmadi, Pas FM.